Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah taala karena di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan beberapa penyakit lisan, ya, yeah. Penyakit lisan yang cukup membahayakan kalau kita sampai tidak mengetahui. Karena penyakit yang kita bahas, dokternya itu bukan spesialis mata atau mulut ya, atau gigi ya. Iya, spesialis mulut ini saja. Iya, tapi di sini adalah penyakit yang membahayakan pada diri agama seorang. Iya. Di antara penyakit lisan yang sudah kita sebutkan kemarin adalah ghibah, ya. Dan sudah disebutkan beberapa poin penting tentang bahayanya ghibah bagi agama seorang. Dan sudah disebutkan pula barakallahu fikum ancaman dari Allah Ta'ala bagi orang yang melakukan hibah. Dan sudah diterangkan pula barakallahu fikum sebagian penjelasan para ulama tentang hukum hibah. Maka kami ulangi kembali ucapan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Jilid keempat halaman 215. Wal hibatu muharramatun bil ijma', dan hibah itu haram berdasarkan ijma' para ulama. Keharamannya disepakati oleh para ulama. Wala yustasna min dhalik illa ma rajahat maslahatuhu, namun kata beliau tidak dikecualikan dari hibah itu kecuali ma rajahat, kecuali yang memang di sana terkandung kebaikan. Jadi ada pengecualian hibah yang dibolehkan. Hibah yang dibolehkan, ya, seperti kemarin yang pertama adalah terkait dengan fijarhi wa ta'dil, dalam hal pujian dan kritikan. Pujian dan kritikan bagi orang yang membawa agama. Maka ada jarh wa ta'dil bagi perawi, ya, hadis. Itu dalam rangka menjaga agama tentunya. Dan ini bukan termasuk perkara hibah. Karena agama juga perlu dijaga dari bahaya orang-orang yang memiliki kerusakan dalam memahami agamanya. Supaya orang lain tidak terbawa kepada penyimpangannya. Yang kedua adalah nasihat. Nasihat dalam rangka apa? Nasihat sebagaimana hadis, ya, hadis yang datang dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang tersebut dikenal dengan kefajirannya, nah, orang yang fajir, orang yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang tersebut minta izin kepada Nabi, maka beliau mengatakan i'zanu lahu, izinkanlah bagi dia bi'sa'ahul ashirah, dia adalah seburuk-buruk orang yang ada di kabilah, ya, sukunya, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar sekalian, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan bab jawaz khibati ahli al-fasad wa ahli raib. Bolehnya menghibah ahli al-fasad, para pembikin kerusakan-kerusakan, wa ahli raib, dan bagi orang yang membuat keraguan-keraguan dalam agama ini. Ya. Sehingga Imam Bukhari berhujjah dengan dalil ini tentang bolehnya jika ada orang membutuhkan informasi penting terkait dengan orang yang memang ahli pembikin apa? Kerusakan. Kerusakan. Atau ahli membikin kebimbangan dalam agama. Nah, kalau bicara agama asbun, maka boleh orang itu menerangkan kondisi orang tersebut dalam rangka apa? Nasihat. Dalam rangka, sekali lagi, dalam rangka nasihat. Dan ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh para ulama kita tentang bolehnya. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, beliau memasukkan hadis ini dalam bab ma yubahu minal hibah. Bab yang menunjukkan di antara hal dibolehkannya ghibah. Ya. Ini hadis yang pertama. Demikian pula hadis yang kedua datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada seorang yang dikenal dengan ucapannya sangat keji, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Aisyah, inna syarrun nas man tarqahun nas ittiqa'a fukhsihi. Sesungguhnya sejelek-jelek orang itu orang yang ditinggalkan orang karena orang lain itu berhati-hati dari kekejian omongannya. Ya. Di sini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati kepada istri beliau agar berhati-hati dari orang tersebut. Dan ini bukan namanya hibah yang haram, ya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menasehati agar orang tersebut berhati-hati. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang dibolehkan. Yang ketiga. Yang ketiga dalam rangka bermusyawarah, meminta pendapat, ya, kepada orang yang mengetahui permasalahan tentang seseorang. Dikisahkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah binti Qais datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bercerita, inna Abul Jahmi wa Muawiyata khatabani. Sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah itu keduanya melamarku. Fatimah binti Qais ini dilamar oleh dua orang. Yang satu namanya Abu Jahm, yang satu Muawiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah bermusyawarah dengan Nabi SAW, siapa dari dua orang calon pelamar, ya, ngelamar jadi suami beliau. Maka beliau minta pendapat kepada Rasulullah SAW, siapa dari dua orang ini yang pantas untuk diterima. Ya, maka Rasulullah menerangkan, lihat di sini, menyebutkan salah satu aib yang dimiliki oleh dua orang ini. Amma Muawiyah fasa'lukun lama lalahu. Adapun Muawiyah itu orang yang miskin, fakir, tidak punya harta. Ya, berarti menceritakan aib orang ya. Ya. Nah, ini orang fakir, miskin. Nah, diceritain ini. Ini bukan gunjing ya. Sekali lagi, ini bukan maksudnya Rasulullah sedang menggunjing. Tapi apa? Sedang memberikan masukan musyawarah dengan Fatimah. Supaya dipikir matang-matang. Sebab urusan nikah itu bukan hanya sehari dua hari. Nanti jangan-jangan, lah gak apa-apa miskin, yang penting sayang. Nanti giliran sudah jadi suaminya, gak punya harta, nanti apa? Menyesal. Kayak gitu ya kadang ya. Kadang orang biasanya lah yang penting cinta. Fakir gak masalah. Begitu dijalani apa? Susah, ngerti ya, enggak kayak gini saya. Menyesal ya. Menyesal di belakang saja. Makanya menyesal itu yang di belakang sih. Kalau di depan susah saja. Ya bukan menyesal namanya. Baik. Wa amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm ini beliau adalah fala yadaul asa min an atikihi. Adapun Abu Jahm ini beliau orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam riwayat Muslim, wa amma Abu Jahm fadarrabun lin nisa. Dalam riwayat Muslim itu hadis muttafaqun alaih tadi, adapun Abu Jahm maka beliau orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ditafsirkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya, Abu Jahm itu orang yang darrab, suka memukul wanita. Jadi apa namanya, punya tabiat tangannya itu enteng untuk apa, melayang ke tubuh seorang istrinya sendiri. Ya, ada loh laki-laki yang kadang kayak gini, sedikit-sedikit tangannya maju. Ini makna fala yadau asah min atikihi. Dalam riwayat yang lain, makna dari makna ucapan tidak meletakkan tongkat, maknanya adalah maknahu kathirul asfar, banyak bepergian. Jadi maknanya jarang pulang. Jarpul apa? Iya, jarpul. Pulang, jarpul ya. Jarang pulang. Iya. Lain. Sehingga Fatimah suruh mikir, kira-kira mana yang akan dipilih dari dua orang ini. Abu Jahm orangnya kayak gitu, suka mukul atau suka safar. Kalau Muawiyah miskin. Nah, ini Nabi menceritakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ini bukan berarti menunjukkan beliau sedang menghibahi dua sahabatnya, sekali lagi. Tapi barakallahu fikum, ini dalam rangka memberikan nasihat atau fatwa kepada Fatimah binti Qais untuk menimbang, memilih mana calon yang pas bagi dirinya sehingga akan lebih baik keadaannya ketika dia masuk ke dalam rumah tangga, tidak menyesal di belakang hari nanti. Iya, demikianlah dalam rangka musyawarah, ya, dalam rangka minta pertimbangan kepada orang yang mengilmui sesuatu dari keadaan seseorang, sehingga ini juga bukan termasuk bagian daripada hibah. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, yang kami hormati dan cintai. Ya, di antara poin yang lain, ya, yang dibolehkan dalam melakukan penyebutan kejelekan seorang, yang keberapa, Bu Muhammad? Yang keempat dalam rangka tahzir. Dalam rangka apa? Tahzir. Iya. Tahzir itu artinya mengingatkan orang lain agar orang lain itu hati-hati, waspada dari orang tersebut. Ya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adunnu fulanan wa fulanan ya'rifan min dinina syai'a. Tidaklah aku yakin bahwa si fulan dan si fulan itu keduanya mengetahui sesuatu dari agama kami. Ya, rawahu Bukhari. Kata Anas ibn Sa'ad, salah satu perawi hadis ini, hadzani rajulani kana minal munafikin. Kata Sa'ad ibn Lais, kata Anas ibn Sa'ad, salah satu perawi hadis ini bahwa dua orang ini memang dikenal sebagai tokoh apa? Munafikin. Munafikin siapa? Orang yang zahirnya ngaku Islam tapi hatinya isinya apa? Kekufuran dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, ini namanya munafikin. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi bahwa orang ini enggak ngerti urusan agama kita sedikit pun, dalam rangka orang yang mendengar itu waspada dari ucapan-ucapan orang yang enggak ngerti agamanya atau dari orang yang asbun tadi. Iya, jadi berapa itu sudah? Sudah 4 Ustaz. 4. Ya. Iya. Juga kisah orang yang apa ini? Poin yang penting, orang yang terdolimi. Berarti 45 ya, terdolimi. Terdolimi atau mungkin tidak mendapatkan haknya. Dan dia ingin mendapatkan hak-hak yang dia dapatkan. Dia menyampaikan kepada orang yang bisa memberikan kebaikan dalam masalahnya. Ya. Kaum para pendengar sekalian yang kami hormati, dikisahkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Hindun istrinya Abi Sofyan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Hindun? Inna Aba Sofyan rajulun sahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma aqadtu minhu. Bahwasanya Abu Sofyan ini orangnya bakhil. Ya, bakhil. Sayang sama apa? Harta. Sayang sama hartanya, bukan sama istrinya. Sayang sama hartanya, kalau ngasih itu apa ya? Kalau bisa yang ada di tangan jangan berkurang, malah bertambah. Sayang banget. Dia laporkan hal itu kepada siapa? Rasulullah SAW. Sehingga saking sayangnya kepada harta, dia tidak memberikan kepadaku, anakku, ya, harta yang mencukupi, sehingga aku pun mengambil hartanya. Wa huwa la ya'lamu, dan dia tidak ngerti. Ya, ngambil harta suami dalam kondisi suami tidak ngerti, karena sebab suami rada apa tadi, rada sayang sama hartanya. Sampai kalau mau ngasih uang sama sang istri dan anak itu eman banget. Maka kata beliau, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, muttafaqun alaih. Nabi menasihati kepada Hindun, ambillah ambillah hartanya secukupmu untuk dirimu, mencukupi dirimu dan anakmu, tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya apa? Jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil, ya, yang pas lah. Sebulan butuh 500, ya ambil segitu. Jangan taksir wala israf. Barakallahu fikum. Nah, ini dalam rangka istifta, sehingga diterangkan oleh syair, diucapkan dalam sebuah syair, azzamu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrafin muhadzarin wa limudhhiri fisqan wa mustaftin wa man talabal i'ana fi izalatil munkari. Bahwasanya bukan termasuk hibah yang terlarang orang yang mutadallim, orang yang terdolimi, menyampaikan kedolimannya, orang yang menyebutkan mu'arraf, orang yang menyebutkan orang yang julukan tapi sudah dikenal, tapi bukan mentahzir, ya. Dan muhadzar, orang yang memperingatkan dari kejelekan orang, dan orang yang menampakkan kefasikan, orang yang minta fatwa, dan orang yang minta untuk ditolong dalam menghilangkan kemungkaran. Jadi ada 6 orang yang minta fatwa untuk dihilangkan apa? Kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, Muhammad? Masih ada waktu. Masya Allah, masih ada waktu rupanya. Jadi lebih lanjut para pendengar sekalian bisa melihat rinciannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab mayubahu minal hibah, hal-hal yang dibolehkan dalam menghibah. Ya. Tapi sekali lagi, hal yang mubah tadi asalnya haram, dibolehkan untuk diambil kemaslahatan. Untuk diambil apanya? Kemaslahatannya. Bukan dibuka selebar-lebarnya tanpa batas, tapi dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan, kebaikan. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sekarang kita setelah mengetahui hukumnya hibah, maka kita harus bertobat di saat lisan-lisan kita bermudah-mudah dalam melakukan ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya ghibah. Sebab Rasul menyatakan, inna min arbar riba al-istitalah fi ardil muslim bi khairi haq. Dalam hadis Sa'id ibn Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya riba yang paling besar itu apa? Mencoreng kehormatan muslim tanpa jalan yang benar. Mencoreng itu apa maksudnya? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa jalan yang benar, bi ghairi haq tadi. Nah, kalau dia menyebutkan kejelekan dalam rangka untuk tadi, hal-hal yang disebutkan tadi oleh para ulama barakallahu fikum, maka ini bentuknya bukan bagian yang disebutkan di sini. Namun tanpa hak inilah yang disebut oleh Nabi, inna min arba riba, riba yang paling besar. Hukum riba sendiri haram, ya. Haram. Kama salil ladzi yataqabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang kerasukan setan, ya. Nah, ini bahwasanya orang yang melakukan hibah tadi tanpa hak, menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa hak, ini akan mendapatkan ancaman yang besar. Karena itu lebih besar daripada riba itu sendiri. Sehingga bagi kita muslimin dan muslimat, ya, hendaklah setelah mengetahui keadaan seperti itu, kita banyak bertobat kepada Allah. Karena di zaman sekarang kadang yang namanya hibah, banyak wanita itu terjatuh kepadanya, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Jadilah hibah itu seperti buah yang lezat. Kalau tidak makan rasanya kecut, ya. Kalau tidak menghibah rasanya mulutnya hampa apa? Ya, kecut. Ya, rasanya kecut. hampa gitu. Ini musibah. Wong itu dosa kok seperti buah yang lezat. Sebab sifat orang mukmin dan mukminah kalau dia setelah mengetahui hal yang haram, hendaklah dia menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah bagi orang mukmin dan mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka tidak pantas untuk memaksiati dari urusan mereka sendiri. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sungguh tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, sekarang bagaimana tobatnya orang yang telah menghibah saudaranya? Bagaimana cara tobatnya orang yang telah menghibah saudaranya? Ya, dan tidak menutup pintu kita sendiri atau mungkin para pendengar atau mungkin penyiar di sini. Ah, betul sekali. Ya? Iya. Barangkali pernah loh ya. Bisa barangkali tanpa disadari, tanpa disadari kita pernah terjatuh kepada yang satu ini, hibah. Karena orang sudah menghibah rasanya enak banget itu. Iya, nikmat banget rasanya. Nikmat ya. Kayak makan buah apa iya, gitu. Tanpa disadari sadari dosa besar. Nah, tanpa disadari keluar dari majelis ngangkut apa tadi? Ngangkut dosa, na'udzubillah. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilu Shayyib halaman 131 bahwasanya kafaratul hibah, kafarah tebusan bagi orang yang menghibah orang lain, antastaghfira liman ikhtabtahu, agar dia memohonkan ampun. Memohonkan ampun bagi orang yang telah dia hibahi. Lalu Ibnu Qayyim membawakan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi. Ya, membawakan suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi. Bahwasanya di antara doanya adalah Allahumma ighfir lana walahu. Allahumma ighfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Allahumma ighfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Ya. Ya. Walaupun di dalam sanadnya ada sisi kelemahannya, ya. Ada sisi kelemahannya. Ya. Kemudian yang kedua, pembahasan berikutnya, apakah cukup bertobat dari melakukan hibah dan cukup memohonkan ampun bagi orang yang dihibahi, ataukah harus memberitahukan atau minta halal, meminta kehalalan dari orang yang dihibahi? Nah, yang kedua, apakah cukup hanya bertobat dari menghibah dan memohonkan ampun bagi orang yang dihibahi, atau harus memberitahukan dan meminta kehalalannya? Ya. Wassahih, dan yang betul adalah bahwasanya tidak perlu memberitahukan, bahkan cukup memohonkan ampun serta menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat orang itu dihibahi. Cukup, sekali lagi, cukup tidak perlu memberitahukan, tapi cukup memohonkan ampun dan menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat orang itu dihibahi. Di majelis-majelis mana kita menghibah, maka kita mengangkat kebaikannya di depan orang-orang kita hibahi. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa khairuhu. Ini yang dipegang dan diksahihkan, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa khairuhu. Iya. Adapun sebagian ulama berpendapat perlu memberitahukan. Misalkan saya menghibai Bu Muhammad ini. Misalkan suaranya Bu Muhammad kok cementeng begitu ya. Wah, saya ngomong sama si A, si B, wah ya memang itu suaranya cementeng itu kayak petir itu misalnya. Nah, kemudian ketika saya menghibai Abu Muhammad ini, maka pendapat yang pertama, cukup kita memohonkan ampun dan cukup menyebutkan kebaikan Abu Muhammad di mana tempat saya menghibai. Masya Allah, Abu Muhammad itu suaranya luar biasa. Tidak seperti yang saya sampaikan dulu. Nah, ini namanya apa? Saya sudah bertobat itu. Nah, itu ada yang berpendapat cukup demikian. Ini pendapat Syekhul Islam. Tetapi sebagian ulama berpendapat harus orang yang menghibah itu, apa itu, menyebutkan, mengumumkan apa yang dia lakukan kepada orang yang dihibai. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan, apa itu mengkiaskan, menyamakan, menghibai orang itu dengan sama halnya mengdolimi dari sisi harta. Dari sisi harta. Iya. Wallahu a'lam bisawab. Namun yang dikuat oleh Syekhul Islam itu adalah tadi cukup apa tadi memohonkan ampun dan menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat orang itu menghibah. Sebab kadang kalau diceritakan nanti orang yang akan apa di dadanya itu yang tadinya tidak ngerti jadi apa? Jadi sakit, dengkel akhirnya. Oh, kamu kemarin menghibai saya ya. Ya, ada tipe orang yang langsung memaafkan. Kadang apa? Ada orang yang dendam. Ya sudah, saya juga bisa kok. Akhirnya kayak gitu. Ini sisi keadaan orang yang menghibah dan bagaimana bertobat. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan kami cintai, sehingga seorang muslim dan muslimah hendaklah berusaha untuk menjaga lisan, menjaga diri dari penyakit lisan yang ketiga ini. Jangan sampai lisan yang itu merupakan nikmat yang besar justru akan menjatuhkan diri kita ke dalam jurang neraka karena tidak adanya kontrol. Ingatlah bahwasanya para malaikat itu mereka mencatat kiroman gatibin, malaikat-malaikat yang selalu mencatat. Ya'lamu nama taf'alun. Mereka itu ngerti apa yang dilakukan. Entah itu hibahnya di tempat tersembunyi, ya. Entah hibahnya di tempat yang rame, ya. Entah hibahnya itu dalam keadaan orang tersebut disengaja untuk menghibah orang lain, ya. Semuanya itu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui manusia dengan sekalipun apa yang ada di dalam dadanya. Semoga ini bermanfaat. Saya kira cukup sampai di situ. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.